cinta kamu dan aku, terpisah jarak dan waktu. Mau ketemu harus sabar menunggu. Yang paling kerasa saat merindu, cuma bisa pandang-pandang fotomu sambil ku bilang, jangan nakal, gak boleh selingkuhin aku. Nanti ku sedih. Gak percaya kamu, long distance relationship. Saling percaya, gak boleh curiga. Harus bisa setia, karena godaan pasti menggoda kita. Pandang fotomu sambil ku bilang, jangan nakal, gak boleh selingkuhin aku. Nanti ku sedih. Gak percaya kamu, long distance relationship. Saling percaya, gak boleh curiga. Harus bisa setia, karena godaan pasti menggoda kita. Percaya gak boleh curiga. Harus bisa setia, karena godaan pasti menggoda kita.